sayap bagai burung, ku akan terbang ke langit nan biru. Setiap hari kan ku ikuti kemanapun jua kau pergi. Bila ku punya sayap bagai elang, ku akan selalu terbang di awan. Kan ku bawa di kau tamasya ke bulan, berjumpa kasih mesra denganmu, kasih. Ku punya sayap bagai burung, ku akan terbang ke langit nan biru. Setiap hari kan ku ikuti kemanapun jua kau pergi. Bila ku punya sayap bagai elang, ku akan selalu terbang di awan. Kan ku bawa di kau tamasya ke bulan, berjumpa kasih mesra denganmu, kasih. Kasih.